warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخوانا في الدين أعزكم الله kita lanjutkan saja dari pembahasan kitab tafsir Ibn Katsir rahimahullah. قال رحمه الله تعالى تفسير سورة الكافرون وهي مكية. تفسير سورة الكافرون dan surah ini merupakan surah Makkiyah. ثبت في صحيح مسلم عن جابر telah tetap dalam sahih Muslim dari sahabat Jabir bin Abdullah أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ بهذه السورة وبقول هو الله أحد fi raq'atayy thaf. Bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam membaca surat ini, surat Al-Kafirun dan Al-Ikhlas, dalam dua rakaat thaf. Wa fi sahih Muslim dan dalam sahih Muslim pula, min hadits Abi Hurairah, dari hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qara'a bihima fi raq'atayy al-fajr. Bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam membaca dengan dua surat ini, Al-Kafirun dan Al-Ikhlas, dalam dua rakaat fajar, yaitu sunnah fajar qabliyah subuh. Wa qala Imam Ahmad rahimahullah, dan berkata Imam Ahmad rahimahullah, haddatsana Waqi', qala haddatsana Israil an Abi Ishaq an Mujahid an Ibn Umar radhiyallahu anhuma أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعتين قبل الفجر وركعتين بعد المغرب 29 مرة أو 11 مرة. Bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam membaca surat ini dan surah Al-Ikhlas dalam dua rakaat sebelum fajar, ya, dan dua rakaat بعد المغرب. Ba'diyah maghrib. Bid'an wa ishrina marrah atau bid'a ashrata marrah. Ya, sebanyak 20 sekian kali atau sekian belas kali membaca Al-Kafirun dan Al-Ikhlas. Wa qala al-Imam Ahmad, dan Imam Ahmad juga meriwayatkan lagi, haddatsana Muhammad ibn Abdullah ibn Zubair قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن مجاهد عن ابن عمر رضي الله عنهما dari ابن عمر beliau mengatakan رمقت النبي صلى الله عليه وسلم 24 أو 25 مرة. Ya. Aku memperhatikan Rasul sallallahu alaihi wasallam, memperhatikan salatnya Rasul, ya, beliau mendampingi beliau mendampingi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan memperhatikan salatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, sebanyak 24 atau 25 kali beliau mendampingi Rasul dan memperhatikan salatnya. Yaqra'u fi raq'ataini qabla al-fajr wa raq'ataini ba'da al-maghrib bi qul huwallahu ahad wa qul huwallahu bi qul ya ayyuhal kafirun wa qul huwallahu ahad. Maka Rasul dalam membaca dua rakaat sebelum fajar dan dua rakaat setelah maghrib membaca Al-Kafirun dan Al-Ikhlas. Ya, sehingga yang dimaksud dengan 20 sekian kali atau sekian belas kali adalah Abdullah bin Umar memperhatikan sebanyak, ya, 25 hari atau 24 hari. Beliau memperhatikan bagaimana Rasul melaksanakan salat, maka didapati Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam salat sunnah sebelum fajar ya, qabliyah subuh dan qabliyah maghrib, membaca Al-Kafirun dan Al-Ikhlas. Wa qala Ahmad, dan berkata Imam Ahmad, haddatsana Abu Ahmad huwa Muhammad ibn Abdullah ibn Zubair Az-Zubairi. Qala haddatsana Sufyan huwa Thawri an Abi Ishaq an Mujahid an Ibn Umar. Dari Ibn Umar pula beliau mengatakan, ramadtun nabiyya syahran, aku mendampingi Rasulullah SAW selama satu bulan. Wa kana yaqra'u fi raka'ataini qabla al-fajri, dan beliau membaca dalam dua rakaat sebelum fajar dengan Al-Kafirun dan Al-Ikhlas. Ya, ada tiga riwayat dari beliau. Ya, satu bulan atau 25 hari atau sekian belas hari. Demikian yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya. Dan diriwayatkan oleh Imam Ahmad pula dalam musnadnya, haddatsana Hashim ibn al-Qasim qala haddatsana Zuhair qala haddatsana Abu Ishaq an Thurwah ibn Nawfal huwa ibn Muawiyah an abihi, dari Muawiyah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala lahu, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata kepada beliau, hal laka fi rabibatin lana taqfiluha? Qala araha Zainab. Rasulullah alaihi wasallam mengatakan, apakah engkau memiliki rabibah? Ya, memiliki anak bawaan dari istri yang engkau nafkai, ya. Rabibah yaitu maksudnya anak bawaan dari istri, menikahi janda kemudian membawa anak. Nah, anak yang tersebut namanya rabibah. Araha Zainab, yang dimaksud adalah Zainab. Qala thumma ja'a fa sa'alahu an-nabi 'anha. Ya, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya mengenainya. Ma fa'ala al-jariyah? Apa yang dilakukan oleh jariyah tersebut, oleh anak perempuan tadi? Qala, maka Muawiyah mengatakan, taraktuha 'inda ummiha. Aku tinggalkan di sisi ibunya. Qala, fa maji'un ma ja'a bik. Ya, datangkanlah bersama apa yang kau datang dengannya. Qala fa maji'un ma ja'a bik, maka apa yang membuatmu datang, ya, dengan. Maka kemudian beliau mengatakan, ji'tu litu'allimuni syai'an aquluhu 'inda manami. Aku datang untuk menceritakan sesuatu yang aku ingin katakan, ya, ketika aku tidur, ketika hendak tidur. Qala iqra qul ya ayyuhal kafirun thumma nam ala khadimatiha fa innaha bara'atun min asyirk. Maka Rasulullah alaihi wasallam mengajarkan, bacalah qul ya ayyuhal kafirun kemudian tidur. Maka apabila tidur dalam keadaan membaca sebelumnya dengan surat qul ya ayyuhal kafirun sampai selesai, fa innaha bara'atun min asyirki, maka ini adalah sebagai bentuk berlepas diri kita dari kesyirikan. Berlepas diri kita dari kesyirikan. Demikian dihasankan oleh Al-Albani dalam Sahih Targhib wa Tarhib. Dan juga diriwayatkan oleh At-Tabarani, haddatsana Ahmad ibn Umar القدواني قال حدثنا محمد بن دفيل حدثني قال حدثنا الشريك عن أبي إسحاق عن جبل بن حارثة وهو أخو زيد بن حارث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ووزن النبي صلى الله عليه وسلم ارتبد إذا أويت إلى فراشك فقرأ قل يا أيها الكافرون حتى تمر بآخرها فإنها براءة من الشرك. Kalau engkau hendak tidur, ya, beranjak keranjangmu, hendak tidur, faqra, maka bacalah qul ya ayyuhal kafirun sampai selesai. Fa innaha bara'atun min asyirki. Dikarenakan surah ini merupakan bentuk berlepas dirinya kita dari kesyirikan. Dalam riwayat lain, dalam riwayat Imam Ahmad, idza akhadta majja'aka min al-laili faqra qul ya ayyuhal kafirun fa innaha bara'atun min asyirik. Apabila engkau sudah berbaring di malam hari, maka bacalah Qul ya ayyuhal kafirun sampai selesai, karena itu merupakan pernyataan dari kita berlepas diri dari kesyirikan. Ya. Sehingga demikianlah yang dilakukan oleh Rasulullah dan mengajarkan para sahabatnya. Ya, mengajarkan kepada sahabat ya Muawiyah ya untuk diajarkan kepada putri beliau, putri tiri beliau, Rabibah. Yang artinya ketika seorang menikahi seorang janda membawa anak dan anak tersebut tidak ada yang menafkahinya kecuali ibunya, maka sudah menjadi beban dari suami barunya tersebut atau bapak tirinya untuk menafkahinya dan untuk mendidiknya. Demikian ya yang dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadi. Katakanlah wahai Nabi Muhammad kepada mereka, wahai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kalian sembah, dan kalian bukanlah penyembah apa yang aku sembah, dan tidaklah sekali-kali dari dulu aku tidak pernah menyembah apa yang kalian sembah, dan kalian pun tidak akan menyembah apa yang aku sembah. Bagi kalian agama kalian dan bagiku agamaku, bagi kalian amalan kalian dan bagiku amalanku. Al-Imam Nukasir rahimahullah ta'ala mengatakan, hadihi surah, suratul bara'ah minal amal alladhi ya'maluhu al-mushrikun. Surat ini merupakan surah al-bara'ah, surat pernyataan berlepas diri kita dari amalan-amalan yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin. Wahia amiratun bil ikhlasihi. Dan surat ini merupakan perintah bagi kita untuk mengikhlaskan seluruh amalan kita hanya bagi Allah. Sehingga konsekuensinya, ketika kita menyatakan syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, kita harus memberikan semua ibadah hanya kepada Allah. Dan kita harus berlepas diri, al-bara'ah minasyiriki wa ahli. Oleh karena itu, para ulama ketika mendefinisikan Islam adalah al-istislam lahu bitauhid wal-inqiyadu lahu bita'ah. Yang namanya Islam adalah kita menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah dengan tauhid dan membuktikannya dengan ketundukan dan ketaatan. Wal-bara'atu minasyiriki wa ahli. Dan juga pengertian Islam adalah bara'atu minasyiriki wa ahli, berlepas diri dari kesyirikan dan dari pelaku-pelaku kesyirikan. Ya. Jangan malah dicampur-campur, baik itu sinkretisme ataupun pluralisme, ya. Di mana mengadopsi amalan-amalan orang-orang kafir kemudian dipaksakan, disisirkan bacaan-bacaan Islami. Seperti menyembelih untuk ikhwan abidin azakumullah, untuk lautan, untuk gunung, untuk sawah. Menyembelih yang dari dulu itu dikenal sebagai amalan daripada orang-orang musyrikin, baik itu yang animisme, dinamisme, ataupun Hindu, ataupun Buddha. Maka kemudian jangan sampai kita sinkretismekan dengan Islam. Yang dulunya namanya persembahan diganti menjadi sedekah, sedekah. Yang dulunya bacaannya hong-hong, sekarang dibacanya dengan lafaz-lafaz syahadat. Ini namanya sinkretisme. Bentuk acaranya murni jiplak dari orang-orang musyrikin, tetapi bahasanya, doa-doanya menggunakan bahasa Arab, doa-doa ya dari Al-Quran dan Sunnah. Ini justru lebih buruk dibandingkan kesyirikan yang murni. Atau jangan pluralisme, yang berusaha menggabungkan menurut mereka agama-agama samawi. La abadan, tidak akan bisa selama-lamanya. Karena agama-agama sebelum Islam telah termansukh dengan Islam, telah terhapuskan dengan Islam. Maka apa yang didengungkan oleh orang-orang liberal yang mereka atas namakan liberalisme tersebut dalam beragama atau pluralisme dalam beragama, mereka atas namakan sebagai toleransi antar umat beragama. Kadzab hadza. Maka mereka dusta atas nama toleransi. Sehingga ikhwana fi din azakumullahu jami'an, ketika kita seorang muslim harus bertauhid. Ketika kita seorang muslim harus berlepas diri dari amalannya orang-orang kafir, musyrik dan pelaku-pelakunya. Itu konsekuensi. Konsekuensi. Sebagaimana tentunya mereka, ya, orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan menyembah Rabb kita selama mereka berada di dalam kekufurannya. Maka surat ini adalah bara'ah kita, berlepas diri kita dari mereka. Ya. Fa qawluhu ta'ala qul ya ayyuhal kafirun syamula kull kafir 'ala wajhil ard. Perkataan ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang kafir, ini mencakup seluruh orang-orang kafir di atas muka bumi ini. Baik itu kafir dari kalangan ahlul kitab, Yahudi, Nasrani, karena mereka kafir sekafir-kafirnya. Jangan ragu terhadap kekafiran mereka. Dan jangan dianggap ketika kita mengatakan Nasrani, Yahudi itu kafir, kemudian dianggap ekstrim. Karena demikian keadaannya. Yahudi dan Nasrani kafir sekafir-kafirnya. Justru kalau kita mengatakan Yahudi dan Nasrani sekarang itu Muslim, kita yang ekstrim. Ekstrim di dalam toleransi yang kebablasan. Dan salah. Warafidinansakumullahu jami'an. Maka hendaknya kita harus memahami kalimat kafir adalah kalimat yang Allah sebutkan untuk mereka ataupun orang-orang kafir yang lain. Ya. Dari agama-agama seperti Majusi, penyembah api, ataupun ya agama-agama asnam, ubadul asnam, ubadul kubur, penyembah berhala, penyembah kuburan, penyembah takhayulat, yang menyembah hal-hal yang takhayul, menyembah nenek moyang, ataupun ateis yang tidak percaya sama sekali akan adanya pencipta alam raya ini. Ilhadiyun, para ateis. Atau pengertian daripada ilhad adalah mereka-mereka yang menyatakan bahwasanya Allah menyatu dengan makhluknya. Faliyadu billah. Sehingga ikhwana fiddin azakumullah, panggilan ya ayuhal kafirun, seluruh orang-orang yang kafir terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Walakin al-muwajihuna bihadal khitab hum kuffaru Quraisy. Akan tetapi khitab, arah pembicaraan yang pertama adalah kepada orang-orang kuffar Quraisy. Ya. Sehingga dikatakan dalam kaidah-kaidah tafsir al-ibrah la bi khususi sabab walakin bi umumil lafad. Ibrah di dalam Al-Qur'an itu bukan ke khususan asbabun nuzulnya, tetapi pada keumuman lafadznya. Ketika Allah katakan qul ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang yang kafir, maka seluruh orang yang kafir dipanggil di sini, walaupun asbabun nuzulnya untuk orang-orang kafir Quraisy. Demikian. Tafadhali kumandangkan adzan dulu. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala wa qila, dan dikatakan mengenai asbabun nuzulnya, innahum min jahlihim da'u Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila ibadati awthanihim sanatan wa ya'buduna ma'budahu sanatan. Asbabun nuzul daripada ayat ini bahwasanya di antara kebodohan daripada orang-orang musyrikin, orang-orang kafir ketika itu, mereka mengajak Rasulullah SAW untuk beribadah kepada berhala-berhala mereka 1 tahun. Wa ya'buduna ma'budahu sanatan. Kemudian sebagai timbal baliknya, orang-orang musyrikin akan menyembah Allah selama 1 tahun. Ini persis plek bahasanya dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang liberal dengan usungan pluralisme mereka, sampai mereka saking ekstrimnya membuat gereja masjid. Kalau Jumat untuk Jumatan, kalau Ahad untuk misanan, untuk ya acara orang Nasrani. Subhanallah. Dan anggotanya harus bergantian. Yang Nasrani harus ikut sholat Jumat, yang Muslim harus ikut misa di gereja. Dan dulu saya pernah ingat, pernah ada pesantren kilat. Ya, zaman mungkin 10 tahun yang lalu kalau enggak salah. Ada pesantren kilat yang diadakan oleh jaringan mereka, orang-orang liberal, demi memuluskan pluralismenya mereka, mengadakan pesantren kilat saat bulan Ramadan. Yang diajak bukan kaum muslimin, yang diajak orang-orang Nasrani. Untuk apa? Untuk berpuasa saat bulan Ramadan. Nanti ikut berbuka. Tapi konsekuensinya nanti kalau hari Ahad, pemuda kaum musliminnya harus ikut ke gereja. Ini menurut mereka adalah toleransi antar umat beragama. Dan alhamdulillah banyak yang mengingkari, akhirnya bubar dan tidak berjalan. Semoga tidak akan ada seperti itu lagi. Dan ini persis dengan apa yang diseru oleh orang-orang musyrikin, menyeru Nabi Muhammad, "Wahai Muhammad, ayo kamu beribadah kepada Tuhan kami 1 tahun, nanti balasannya kami akan beribadah kepada Tuhanmu 1 tahun." Persis. Fa anzalallahu hadhihi surah, maka Allah turunkan surat ini. Wa amara rasulahu fiha, dan Allah perintahkan rasulnya dalam surat tersebut, ayyatabarra'a min dinihim bil kulliyah, untuk berlepas diri dari agama mereka secara utuh, secara utuh. Faqala sallallahu alaihi wa faqala Allah Subhanahu wa taala berfirman, la a'budu ma ta'budun, ya'ni min al-asnam wal andad, aku tidak akan beribadah terhadap apa yang kalian ibadahi dari berhala-berhala dan seruan-seruan orang-orang soleh yang kalian seru. Dikarenakan Yahudi dan Nasrani itu menyembah orang soleh selain Allah. Selain menyembah Allah Rabb alam raya ini, mereka menyembah orang-orang soleh. Isa, Maryam, Ruhul Kudus atau Malaikat Jibril, atau Uzair, orang Yahudi, atau seluruh pendeta mereka. Seluruh pendeta mereka, mereka sembah. Mereka jadikan sebagai seruan-seruan selain Allah Subhanahu wa taala. Yang mereka menganggap diri mereka, saya telah kotor, saya mana mungkin doa saya akan terkabulkan apabila saya berdoa kepada Allah, maka saya harus berdoa kepada orang-orang yang soleh, yang suci. Maka ketika itu mereka berdoa kepada pendeta-pendetanya, wahai pendeta, sampaikanlah kepada Allah, saya pengen ini dan pengen itu. Dipujilah pendeta-pendeta tersebut. Akhirnya lupa memuji Allah, yang dipuji adalah pendeta-pendeta tadi. Pendeta, engkau orang soleh, orang yang suci, orang yang ini, orang yang itu. Lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Atau ketika mereka berdoa kepada Isa disebutkan, tetapi lupa dengan Allah Subhanahu wa taala, walaupun tujuannya liqarribuna ilallahi zulfa, menurut mereka untuk mendekatkan kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Wala antum aabiduna ma a'bud, dan tidaklah pula kalian mengibadai apa yang aku ibadai. Bagaimana mereka juga menyembah Allah, kok tidak mengibadai apa yang Allah ibadai? Maksudnya kata Al-Imam Ibnu Katsir, huwallahu wahdahu la syarika, yaitu Allah yang diibadai semata, tidak disekutukan. Kalau mereka menyembah Allah, Yahudi Nasrani menyembah Allah, musyrikin menyembah Allah. Tetapi selain menyembah Allah, mereka menyembah selain Allah. Atau untuk menyampaikan doanya kepada Allah, mereka harus berdoa kepada selain Allah dulu. Ya. Kalau orang-orang musyrikin kepada Lat, Uzza dan Manat. Ya. Wahai Lat, wahai Uzza, wahai Manat, sampaikanlah kepada Allah, saya pengin ini, saya pengin itu. Itu adalah bentuk doa-doa mereka, ikhwan fillah rahimakumullah, sehingga wala antum abiduna ma a'bud, kalian tidak akan menyembah apa yang aku sembah, yaitu kalian tidak akan beribadah seperti ibadah kami yang mengesakan Allah Subhanahu wa taala, yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun yang kalian seru adalah Allah, tetapi di balik itu kalian menyeru kepada selain Allah pula. Ini adalah mereka. Wama hahuna bima'na man. Ya. Kemudian ada yang menafsirkan bahwasanya ma, ya, ma a'bud adalah man a'bud maknanya. Yaitu kalian tidak akan menyembah Rab yang aku sembah. Tsumma qala, kemudian Allah berfirman, wala ana 'abidum ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud, ai wala a'budu ibadatakum. Ini perhatikan, makna dua ayat ini seperti sama tetapi berbeda. Jika yang pertama, la a'budu ma ta'budun, aku tidak akan menyembah apa yang kalian sembah. Nah, kalau ayat yang ini, wala ana 'abidum ma 'abadtum, ai wala a'budu ibadatakum. Aku tidak akan beribadah dengan tata cara ibadahnya kalian. Jadi perlu dibedakan. Seorang muslim tidak boleh menyembah selain Allah dan tidak boleh menyembah Allah dengan tata caranya orang-orang musyrikin. Tidak boleh. Ingin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tetapi dengan caranya orang-orang Hindu Buddha, ya enggak boleh. Dengan caranya orang Yahudi Nasrani, ya enggak boleh. Lalu dengan apa? Dengan cara Islam yang Rasulullah ajarkan kepada kita. Yaitu aku tidak akan beribadah dengan cara peribadahan kalian. Wala aslukuha wala aqtadi biha. Aku tidak akan niru-niru, tidak akan latah dan tidak akan mengikuti tata cara kalian dalam beragama. Wa innama a'budullaha. Hanyalah aku akan menyembah Allah Subhanahu wa taala alal wajhi alladhi yuhibbuhu wa yardah. Dengan cara yang Allah cintai dan Allah ridai. Lalu kita harus tahu bagaimanakah tata cara ibadah yang Allah ridai dan Allah cintai. Pelajarilah ilmu agama. Pelajarilah ilmu agama. Ilmu tentang salat. Jika kita ingin beribadah kepada Allah dengan salat tersebut, dengan tata cara yang Allah ridai dan Allah cintai, pelajarilah ilmu salat. Dan seterusnya dari ilmu-ilmu yang lain. Ya. Walihada qala, oleh karena itu Allah berfirman, wala antum abiduna ma a'bud, dan tidaklah kalian beribadah dengan apa yang aku ibadai, ai la taqtaduna bi awamirillah. Maksud ayat yang ini ya berbeda dengan makna yang sama dari ayat sebelumnya, ya, yang ketiga dengan yang kelima. Ini walaupun lafadznya sama tetapi maksudnya berbeda. Maksud daripada yang kedua ini pada ayat yang kelima, wala antum abiduna ma a'bud, ai la taqtaduna bi awamirillah wa syar'i fi ibadati. Yaitu kalian tidaklah mengikuti perintah-perintah Allah, tidaklah mengikuti syariat-syariat Allah dalam mengibadai Allah. Berarti jenis orang-orang kafir itu ada dua. Ada yang tidak menyembah Allah sama sekali. Ada yang menyembah Allah tetapi dengan cara yang tidak Allah Subhanahu wa taala ridai dan cintai. Ya. Mereka beribadah kepada Allah tetapi ibadah yang telah dicampuri oleh syirik sehingga batal ibadahnya. Bal qad ikhtara'tum syai'an min tilqa'i anfusikum, bahkan kalian telah mengada-adakan ibadah-ibadah yang bid'ah yang diadakan dari diri-diri kalian. Karena dikatakan oleh para ulama, tidaklah ahlul kufur wa ahlul syirik itu bisa kufur dan bisa syirik kecuali berawal dari kebid'ahan. Apa maksudnya kebid'ahan? Ya. Apa pengertian bid'ah? Ada yang paham pengertian bid'ah? Tariqatun fi dinillah. Lanjutkan. Tariqatun fi dinillah mukhtara'atun. Dilanjutkan. Yaitu sebuah jalan yang digunakan untuk beribadah kepada Allah. Mukhtara'atun, yang diada-adakan. Ya. Yuqsadu bisuluki ilaiha al-mubalaghatu fi ta'abbudi lillahi subhanahu. Yang tujuan dia membuat kebid'ahan tersebut adalah untuk bersungguh-sungguh beribadah kepada Allah. Yaitu sebuah cara di dalam masalah agama yang diada-adakan. Yang dimaksudkan dengan cara-cara yang diada-adakan tadi adalah untuk bersungguh-sungguh di dalam beribadah kepada Allah. Jadi yang namanya bid'ah itu, pelakunya pasti memaksudkan, saya mau ibadah kepada Allah. Itu pasti. Saya ingin pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Itu pasti. Mereka mengharapkan itu. Tetapi dengan cara yang syai'un mukhtara'un, sesuatu yang diada-adakan tanpa adanya dalil syar'i. Sehingga keluar dari sini pembahasan duniawi. Ya. Kalau kita katakan kullu bid'atin dhalalah, setiap bid'ah itu sesat, kata Rasulullah SAW, dan kita katakan begitu saja. Kemudian mereka mengatakan, lah itu mobil, HP, bid'ah itu. Ya itu masalah dunia. Masalah dunia. Ya. Rasulullah mengatakan, antum a'lamu bi umuri dunyakum, kalian lebih tahu urusan dunia kalian. Urusi dunia kalian. Yang Rasulullah urusi adalah masalah agama. Ya. Sehingga ikhwan fillah a'azakumullah, rupanya makna daripada wala antum 'abiduna ma a'bud, menceritakan bahwasanya orang-orang musyrikin tidak mengikuti syariatnya Allah, tidak mengikuti ya tata cara perintah-perintah Allah dalam ibadahnya. Bahkan mereka beribadah dengan tata cara yang mereka ada-adakan sendiri. Walihadza qala, kama qala, sebagaimana Allah berfirman, iyattabi'una illa dhanna wa ma tahwa al-anfus wa laqad ja'ahum min rabbihimul huda. Sesungguhnya mereka, orang-orang musyrikin, orang-orang kafir, tidaklah mengikuti dalam beribadah kecuali prasangka. Menurut saya ini baik. Wa ma tahwa al-anfus, dan mengikuti hawa nafsu mereka. Kalau mereka sudah berprasangka dan prasangkanya dianggap sebagai kebenaran dan kemudian diyakini, maka dia pun akan berusaha mencari-cari hal-hal yang bisa mengikuti keinginan dia. Yaitu ketika sudah seperti itu namanya ahwal anfus, hawa nafsu. Ya. Maka ciri ahlul bid'ah, dia sebelum beribadah itu sudah berkeyakinan dulu. Sebelum mencari dalil sudah berkeyakinan dulu. Kalau seorang ahlu sunnah mencari dalil, baru meyakini, baru mengamalkan. Tapi kalau ahlul bid'ah sudah yakin dengan keyakinan dia dulu, sudah yakin dengan amalan dia dulu, baru cari-cari dalil yang akan mendukung kebid'ahannya. Mencari-cari dalil untuk mendukung kebid'ahannya. Sampai perkara yang kita anggap aneh. Misal salah satu contoh saja. Ya, salah satu contoh saja. Ya. Kebiasaan orang-orang Hindu ya untuk merayakan pesta kematian itu ada 7 hari, 40 hari. Kemudian ada sebagian kaum muslimin yang mengadopsinya. Sudah diyakini sebagai kebenaran, bahkan kewajiban. Kemudian dicarilah dalil-dalil yang bisa menyokongnya. Cari. Oh, karena Allah menciptakan alam semesta ini 7 hari. Berarti kalau orang sudah mati 7 harinya harus kita rayakan. Dicari-cari lagi. 40 hari. Oh, 40 hari adalah hari yang Allah Subhanahu wa taala ya berikan fase kehidupan manusia. Sehingga dicari dalil ini, dalil itu, dan seterusnya. Bahkan dari ucapan mereka, subhanallah, kalimat yang merupakan syubhat besar, yang kalau dipahami konsekuensinya sangat besar, adalah mereka mengatakan, kalau tidak tahlilan kafir. Begitu, pernah dengar? Pernah dengar? Subhanallah. Kita tahlilan tiap hari, Pak. Karena tahlilan adalah la ilaha illallah. Tidak ada yang mengingkari kalimat la ilaha illallah kecuali kafir. Tetapi mereka ucapkan untuk apa? Untuk mendukung amalannya orang-orang Hindu-Buddha yang sudah dilestarikan sebelum Islam datang di Indonesia. Untuk meniru-niru. Kemudian mengucapkan kalimat barang siapa yang tidak tahlilan kafir. Subhanallah, takfiri sekali. Hati-hati. Ya, kepada para dai, ustaz, kiai berbicara pada tempatnya, khawatir kaum muslimin yang keilmuannya belum seberapa, orang awam yang pemahamannya ya belum dalam dalam masalah agama akan salah paham. Ya, akhirnya mengkafirkan orang-orang yang tidak ikut acara 7 hari, 40 hari dan seterusnya. Subhanallah, ikhwan fil din, azakumullah. Inilah yang namanya kebid'ahan ketika sudah tertancap akan susah terangkat. Ya. Salah satu contoh pula. Ya. Ini yang terakhir insyaallah. Contoh seorang mengatakan saking taklidnya terhadap pendapat berkunut, ya, kita berlepas dari pendapatnya Imam Syafi'i. Beliau berpendapat kunut subuh itu sunnah. Walaupun kita meyakini yang rajih adalah bid'ah. Sebagaimana riwayat Abu Dawud dari Tariq al-Asya'i sahabat. Ketika ditanya oleh anaknya. Ya abadi innaka salaita khalfa Rasulillah wa Abu Bakar wa Umar wa Uthman wa Ali. Afakanu yaktununa fil fajr. Wahai ayahku Tariq al-Asya'i. Rasulullah, engkau salat di belakang Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali. Apakah mereka kunut subuh? Kemudian Rasulullah mengatakan, kemudian Tariq al-Asja'i mengatakan, Aibunai muhdah, wahai putraku, itu perkara baru. Sehingga Imam Malik ketika menafsirkan, mensyarah hadis ini, ya, kullu iyakum wa muhdasatil umur, wa inna kulla muhdasatin bid'ah wa kulla bid'atin dolalah. Maka insyaAllah ini yang lebih tepat. Adapun Imam Syafi'i, mujtahid. Mendapatkan dua pahala insyaAllah ta'ala. Mendapatkan satu pahala insyaAllah, apabila ijtihadnya salah. Tetapi datang beberapa orang yang mukallid sampai mengatakan ya, lebih baik yang sholat subuh daripada nggak kunut. Pernah dengar? Pernah dengar? Saya pernah dengar. Mungkin sebagian ada yang pernah dengar. Bahkan ada yang mengatakan nggak sah kalau nggak kunut. Subhanallah. Bahkan ada yang mengulangi sholatnya. Karena imamnya enggak baca kunut, habis selesai salam, sholat lagi. Subhanallah. Ya. Imam Syafi'i tidak mengatakan wajib. Atau bahkan mengatakan sebagai syarat. Imam Syafi'i hanya mengatakan disunnahkan. Yang kalau dilakukan, mustahab maksudnya. Yang kalau dilakukan menurut beliau dapat pahala. Kalau tidak dilakukan ya sholatnya enggak batal, enggak dapat apa-apa. Tetapi karena taklid, buta, berawal dari situ. Akhirnya sampai derajat lebih baik gak sholat daripada gak kunut. Atau lebih baik sholat diulangi lagi. Dan seterusnya. Sehingga kaum muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah pentingnya kita. Beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala semata. Dengan cara yang Allah syariatkan. Dengan cara yang Allah ridhai dan Allah cintai. Apa maksudnya? Belajar ilmu agama. Sehingga akan tahu perincian daripada ibadah-ibadah tadi. Apa yang terjadi perselisihan di kalangan para ulama, kita cari yang lebih kuat secara dalil. Dan ulama ahli sunnah yang salah dalam pendapatnya, kita doakan ya semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmatinya dan mengampuni dosa-dosanya. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan pahala yang besar bagi para imam-imam kita, imam ahli sunnah, salafan wa khalafan terdahulu ataupun yang sekarang. Semoga Allah menjaga mereka. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.